Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wala syarihu hafizahullah ta'ala, fa idza kana al-fi'lu ala wajhil qurbah, fa idza kana al-fi'lu ala wajhil qurbah wa ta'ati wa la dalila lala ikhtisasi fa fihi khilafun. Jika satu perbuatan itu adalah perbuatan kurbah, adalah perkara ibadah dan taat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi, maka dalam masalah ini terdapat perselisihan menghasilkan hukum apa? Wajib, sunnah, apakah yang lain? Ada khilaf. Pemisaluhu, contohnya ma warada an Syuraih ibn Hani'in, apa yang terdapat dari Syuraih ibn Hani'. Qal, Syuraih mengatakan, sa'altu Aisyata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi Aisyain kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Sesuatu apakah yang pertama kali dilakukan oleh Rasul jika beliau masuk rumah? Maka ibunda Aisyah mengatakan bisiwaki, bersiwa. Aku jauh muslim. Fasiwa inda tukhulil baiti fi'lun mujaradun lam yarid bihi kaulun. Maka bersiwa ketika masuk rumah adalah perbuatan Nabi, semata-mata perbuatan. Lam yarid, tidak terdapat padanya kaulun, sabda Nabi. Wafi'luhu ala, ala wajil kurbati, dan Nabi melakukannya ala wajil kurbah dalam bentuk ibadah. Fahadha fi khilafun, maka perbuatan ini menghasilkan hukum apa? Terdapat khilaf ala akwalin. Ada beberapa pendapat. Takaral musannifu minha thalathatan, penulis menyebutkan tiga dari pendapat-pendapat yang ada dalam masalah ini. Perdana Fayuh malu, Fayuh malu ala wujubi anda ba'di ashabina. Hadal qawlul awalu wa huwa wujubu tiba'i umati lalu, wa qawluhu inda ba'di ashabina ay asyafi'iyata, asyafi'iyati, asyafi'iyati, yakni ibn Suraij wa ibn Abi Hurairah, wahuma min kitab Syafi'iyyah, wahuwa riwayat dari Imam Ahmad, dzakaraha Abu Ya'la, wahuwa qaulul Imam Malik. Wa daliluhum qauluhu ta'ala, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh, wastad'ada hadzal qaula Imam al-Haramain fi al-Qur'an. Wa amma al-ayat fa ma'naha ma amarakum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fakhudhuhu bidalili wa manahakum anhu fantahu. Wa 'ala al-qawli bi anna al-ayata zahiratun fi ghazi al-mustadil, lakin tasarruqu ihtimal yaqa'u al-istidlal. Qawluhu wa min ashabina man qala yahmilu 'ala nadbi, hadha al-qawlu al-thani وهو أنه يستحب للأمة اتباعه فيما فعله على وجه القربة، وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر المصنف، وقول الظاهرية وهو قول أكثر وقول أكثر الحنفية. ورواية عن الإمام أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى، ورجح هذا إمام الحرمين في البرهان، وتبعه الغزالي في المنخول، ورجحه الشوكاني في الإرشاد لأنه أقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل fa wajaba qawlu bihi. Nah. Maka fi'il nabi mujarrad yuhmal tiba pada hukum wajib menurut sebagian sahabat kami Syafi'iyah. Ini pendapat pertama, itu wajibnya umat umat Muhammad untuk mengikuti nabi lahu dalam perbuatan nabi. Dan perkataan beliau menurut sebagian sahabat-sahabat kami itu Syafi'iyah, maksudnya adalah Ibnu Suraid dan Ibnu Abi Hurairah, dan keduanya adalah termasuk ulama besar di kalangan Syafi'iyah. Dan pendapatnya adalah salah satu pendapat Imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Abu Ya'la, dan dia adalah kaidahnya Imam Malik. Ya, maka Imam Malik perbuatan nabi semata menghasilkan hukum wajib. Dalil mereka adalah firman Allah wa ma'atakum rasulu, dan apa saja yang rasul datangkan kepada kalian, rasul bawakan kepada kalian. Ya, maka apa yang datang dibawa oleh rasul itu mencakup perbuatan rasul. Perkataan rasul dan perbuatan rasul itu adalah apa yang didatangkan rasul kepada umatnya. Apa saja yang didatangkan oleh rasul kepada kalian, apa saja yang datang rasul membawanya, apa saja yang dibawa oleh rasul, ambillah. Wastab ada hadal qaula, akan tapi pendapat ini dinilai adalah pendapat yang jauh atau agak mengada-ada oleh Imam Haramain dalam Al-Burhan. Wa man ayatu, sedangkan makna ayat di atas, maka makna yang benar adalah apa yang diperintahkan oleh Rasul. Ambillah. Dari mana kok bisa mengatakan atakum itu adalah amarakum? Jawabannya adalah melihat kebalikannya, yaitu terusannya ayat. Bidalil dengan dalil, terusannya ayat wa manahakum anhu fantahu. Maka berarti atakum itu kebalikan dari nahakum. Sehingga atakum maknanya amarakum. Walakin al-awal al-qaul, dan mengikuti pendapat bahwasanya ayat itu adalah jelas fi ghadil mustadilli, mendukung tujuan orang yang berdalil yang mengatakan menghasilkan hukum wajib. Akan tapi tatawakkul ihtimal, datangnya kemungkinan untuk maknanya itu menguatkan istidlal, melemahkan pendalilan dengan ayat di atas. Kemudian Al-Juwayni mengatakan, dan di antara ashabina yaitu Syafi'iyah, dia mengatakan yumalu ala nadbi, dibawa kepada hukum anjuran. Inilah pendapat yang kedua, bahasanya perbuatan nabi itu dianjurkan. Perbuatan nabi semata-mata perbuatan nabi, umat Islam dianjurkan untuk mengikutinya. Fima fa'ala dalam apa yang Nabi lakukan ala wajil kurbah, asalkan itu dalam bentuk kurbah, dalam bentuk ibadah. Inilah pendapat sebagian Syafi'iyah. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, ini adalah pendapat Zahiriyah, mayoritas Hanafiyah, salah satu pendapat Imam Ahmad, sebagaimana yang diceritakan oleh Qadi Abu Ya'la, dan inilah yang dirajikan oleh Imam Haramain dalam kitabnya Al-Burhan. Lalu diikuti oleh Ghazali dalam kitabnya Al-Mankhul, dan dilihatnya oleh Syaukani dalam Al-Irsyad, Irsyadul Fuhul, judul lengkapnya, judul agak lengkapnya. Li'anau akalu mayuqarabu bihi wal mandubu, karena derajat minimal dari ibadah adalah mandub. Lian akalu mayutakarabu bihi, karena derajat minimal dari alat untuk beribadah kepada Allah adalah manduk. Wala dalila yadullu ala ziyadatin ala nadbi, dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau kadar hukumnya itu lebih dari anjuran. Bahwa jabal qawlu bihi, maka wajib berpendapat dengannya. Bahasanya fi'il nabil mujarrad itu menghasilkan hukum anjuran. Okay. قوله ومنهم من قال يتوقف فيه هذا هو القول الثالث وهو التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة وهذا أضعف الأقوال قال الشوكاني وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فإن قصد القربة يخرجه عن العبارة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقها النجم والرجل والله أعلم هو القول بالنجم بأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك وهذه حقيقة المندوب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسف فيه فإذا خصص زمانا أو مكانا لعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة. نعم. Dan pendapat yang ketiga adalah tawakuf tidak memastikan sunnah ataukah wajib. Nah, pendapat yang ketiga adalah tawakuf liadzim ma'rifatil murad karena tidak mengetahui apa yang dimaksudkan, apa yang diinginkan oleh Nabi dengan perbuatannya, wali ta'arudil adillah dan karena adanya pertentangan dalil, dalil yang menganjurkan dan dalil yang mewajibkan. Wahada dan ini adalah pendapat yang paling lemah. Syaukani mengatakan ini menurutku la makna lil waqafi, tidak ada manfaatnya dengan atau tidak ada alasan lil waqafi untuk tawakuf fil fi'li untuk perbuatan Nabi yang sudah jelas bahwasanya yang Nabi maksudkan adalah qasdul qurbah, bermaksud untuk beribadah. Karena maksud ibadah itu mengeluarkan satu amal dari hukum mubah kepada status yang lebih tinggi. Wal mutayakkan dan satu hal yang yakin mimma wa fawqaha yang lebih tinggi daripada mubah adalah mandub. Wa rajahullah alam kesimpulan dari pensyarah yang rajahullah alam adalah pendapat yang mengatakan perbuatan Nabi semata menghasilkan hukum anjuran li'an al-qurbah karena amal ibadah adalah ta'at dan amal ta'at itu tidak keluar dari status kalau enggak wajib ya mandub wal-qadr mustarak dan titik kesamaan antara wajib dan mandub adalah tarjihul fi'li ala tarki melakukan perbuatan tersebut lebih berat daripada meninggalkannya. Ini titik kesamaan wajib dengan mandub, lebih berat untuk dikerjakan daripada ditinggalkan. Wadah hakikatul mandub, ini adalah hakikat mandub. Ibn Taimiyah mengatakan dan perbuatan Nabi yang Nabi lakukan ala wajib ta'abud dalam rangka beribadah maka dalam rangka beribadah maka itu adalah ibadah disyariatkan untuk meneladani Nabi di dalamnya. Jika Nabi mengkhususkan satu waktu atau tempat tertentu untuk satu ibadah maka pengkhususan yang Nabi lakukan adalah sunnah Nabi atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya di qawluhu fa'inkana ala wairi wajibin qurbati wa ta'ati fayuhmalu ala ribahati bihaqtihi wa haqtina hadihi liyal halustaniyatul a'lin nabawiyyati wa huwa al-fi'lu alladhi lam yadhkar fihi qasdul qurbati wa tadkhulu tahta hadha naw'an awwalan al-awwal ma fa'alahu di muqtadil jibillati wa bashariyati al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa al-qiyam wa لِأَنَّ كُلَّ ذِي رُوحٍ مِنَ الْبَشَرِ لَا يَخْلُو عَنْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ لَهُ هَيْئَةً مُعَيَّنَةً كَصِفَةِ أَكْلِهِ وَشَرَابِهِ وَشُرْبِهِ وَنَوْمِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهَذَا لَهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ الثاني ما فعل وفق العادة وذلك كلباسه صلى الله عليه وسلم فهذا النوع مباح لم يقصد به تشريع لم يقصد به التشريع فلا استحباب للمتابعة لأن اللباس منظور فيه إلى العادة التي أعتادها أهل البلد ولهذا لم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته الذي كان يلبسه قبل نبوته فإنما وضع الإسلام شروطا وضوابط للباس الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسنة. Maka kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Syarih, fi'il nabil mujarrad itu yufidul istihbab ala raji, menghasilkan hukum anjuran menurut pendapat yang paling kuat. Itu menghasilkan hukum anjuran untuk umatnya, untuk kita. Adapun untuk Nabi, maka boleh jadi perbuatan tersebut hukumnya wajib untuk Nabi. Jika Nabi tidak bisa menjelaskan apa yang Allah perintahkan kecuali dengan perbuatan tersebut. Maka perbuatan Nabi yang dengan tujuan ibadah, maka itu menghasilkan hukum anjuran untuk kita. Adapun untuk Nabi, maka boleh jadi anjuran, boleh jadi wajib. Kalau Nabi tidak bisa mendakwakan, menyampaikan satu-satunya cara untuk mendakwahkan apa yang Allah perintahkan untuk didakwahkan, bahwasanya ini adalah satu hal yang hukumnya sunnah, satu-satunya cara yang bisa Nabi pakai adalah dengan perbuatan, maka perbuatan tersebut wajib untuk Nabi, mustahab untuk kita. Kemudian faikan ala ghair wajil kufa, maka jika perbuatan Nabi itu bukan karena ibadah dan taat, maka yuhmal alal ibahah. Maka kita maknai dengan hukum mubah fi haqqihi wa haqqina, untuk Nabi dan untuk kita. Nah, kondisi yang kedua untuk perbuatan Nabi, yaitu perbuatan Nabi yang lam yadhar fihi qasdul kubah, tidaklah nampak padanya maksud ibadah. Maka dari kata-kata lam yadhar fihi, maka maka hal ini menunjukkan bahwasanya apakah satu perbuatan Nabi itu masuk dalam pembahasan yang tadi ataukah pembahasan yang ini, itu boleh jadi istihadi. Menurut sebagian ulama, oh ini jelas kubah, yang lain dah ini tidak nampak kalau itu kubah. Maka yang namanya jelas dan tidak, maka ada beberapa hal yang disepakati jelas dan ada beberapa hal yang tentu sudut pandang berbeda. Ini mengatakan jelas, itu mengatakan tidak jelas. Ya, maka kita jumpai kalau kita baca buku-buku fikih, maka kita jumpai perselisihan ulama tentang satu perkara. Apakah ini dianjurkan ataukah tidak? Karena perselisihan di antara mereka, apakah ini ala wajib kubah ataukah tidak? Ya, semisal dalam masalah haji, ya, terdapat ikhtilaf apakah dianjurkan untuk masuk Mekah lewat jalan tertentu ataukah tidak. Sebagian ulama menganjurkan, ya, jamaah haji ketika masuk Mekah lewat jalan tertentu, jalan yang itu menurut mereka dianjurkan. Menurut orang lain tidak, bebas, longgar, tidak ada anjuran harus lewat jalan yang mana untuk sampai ke Masjidil Haram. Kenapa? Yang satu mengatakan longgar, yang satu mengatakan dianjurkan. Nah, karena perbedaan sudut pandang, apakah Nabi melakukan hal tersebut ala wajil kurbah ataukah tidak. Lama yang mengatakan menganjurkan, mengatakan ini ala wajil kurbah. Alasannya sampaikan alasan. Alasannya karena jalan ini lebih sulit daripada jalan itu. Nabi mengambil jalan yang lebih sulit, meninggalkan jalan yang lebih mudah untuk sama-sama sampai ke masjid, ke Masjidil Haram. Menunjukkan kali ini Nabi lakukan dengan maksud ibadah. Nanti mengatakan ya itulah jalan yang lebih mudah untuk Nabi ketika itu, dalam kondisi itu yang lebih mudah untuk Nabi. Maka Nabi pakai jalan itu dan tidak ambil jalan ini. Maka sebagian perkara itu apakah jelas wajibul kurbah atau tidak, sebagian perkaranya ijtihad. Saya katakan sebagiannya. Sebagiannya adalah ijtihadi. Artinya terbuka ruang untuk melakukan tarjih dan tidak. Terbuka ruang untuk setuju dan tidak. Asalkan masing-masing berdasarkan alasan. Ya, meskipun ada juga hal-hal yang nilai jelasnya itu disepakati. Wa yadkhulu tahta hadza, dan termasuk dalam kategori ini ada dua macam perbuatan Nabi. Yang pertama adalah apa yang Nabi lakukan karena tuntutan tabiat dan sifat kemanusiaan. Nabi berdiri ketika perlu berdiri, duduk ketika perlu duduk, tidur ketika ngantuk, makan ketika lapar, minum ketika haus atau perlu minum. Fala adalah hukmalahu fidatihi. Maka itu tidak ada hukum fidati kalau semata-mata melihat perbuatan tersebut ansih. Kalau ansih dari melihat perbuatan tersebut, maka tidak ada hukumnya. Apa hukum tidur ketika ngantuk? Tidak ada hukumnya. Ya, tidur ketika ngantuk, ya orang mesti tidur ketika ngantuk. Tidak ada hukumnya. Lian olaisa mimba bitaklid, karena itu bukanlah termasuk pembebanan syariat. Karena yang namanya beban syariat adalah satu dalam perkara yang mungkin untuk dikerjakan dan mungkin untuk tidak dikerjakan. Nah kalau ini enggak, tidur ketika ngantuk itu ya enggak bisa untuk ditinggalkan. Ya tidur ngantuk kok. Makan ketika lapar itu enggak bisa ditinggalkan. Saya tak makan lapar, enggak bisa ini. Oh, minta diisi. Wadil af'al, oleh karena itu maka perbuatan-perbuatan ini tidak disyariatkan lidatihi semata-mata karena perbuatannya. Tidak pula maksud dan biar ta'asi, maksud dari perbuatan tersebut adalah diteladani. Karena setiap manusia masih punya nyawa, layaklu tidaklah lepas dari dirinya, layaklu tidaklah bisa lepas anha dari perbuatan-perbuatan tadi. Illa kecuali jika perbuatan Nabi tersebut memiliki tata cara tertentu, semisal tata cara makan, minum, tidur dan yang lainnya, maka ini lahu hukmun syar'i. Ini memiliki hukum syar'i. maka kalau tumbuhnya jenggot itu jibiliyah. Tumbuhnya jenggot itu jibiliyah. Kita enggak bisa mengatakan, "Hei, jenggot jangan tumbuh." Enggak bisa. Jadi dia mau pengin tumbuh ya tumbuh. Dia mau tumbuh sedikit ya. Dia tumbuh sedikit, maka itu jibiliyah. Tidak ada hukumnya. Nah, namun setelah tumbuh boleh dipotong ataukah tidak? Itu hukum syar'i. Karena di sana ada yumkin fi'luhu wa yumkin tarkuhu. Orang itu punya pilihan untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Pada la hukum syar'in, maka ini mengandung hukum syar'i. Kalau dalat alaih nusus, hukum syar'inya apa? Ini sebagaimana tergantung nas yang ada. Jika nasnya perintah, maka hal-hal semacam ini pada dasarnya menghasilkan hukum anjuran. Karena mibabil adab. Atau boleh jadi menghasilkan hukum wajib dan, maka melihat dalil-dalil yang ada berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian maf'alahu wifqal adat. Apa yang Nabi lakukan karena mengikuti tradisi dan budaya masyarakat yang ada di zamannya. Contohnya adalah model pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadana mubahun, maka jenis ini hukumnya adalah mubah karena tidaklah dimaksudkan dengan hal ini at-tasyri', hukum syariat. Maka tidak ada hukum anjuran untuk mengikuti model pakaian Nabi. Li'anal libas, karena yang namanya pakaian mangdurun fihi, yang dilihat adalah kebiasaan yang menjadi kebiasaan ahlul balad, penduduk satu negeri. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubah model pakaian yang dulu beliau pakai sebelum jadi nabi. Maksudnya mengatakan model pakaian Nabi itu litasyri', dia wajib mendatangkan dalil kalau pakaian Nabi telah ganti setelah jadi nabi. Setelah jadi nabi, model pakaiannya berbeda dengan model pakaian sebelum jadi nabi. Nah, maka berarti itu litasyri', mau disyariatkan. Nah, jika setelah nabi jadi nabi, model pakaiannya tidak berubah sama dengan model pakaiannya orang-orang kafir Mekah, sama dengan model pakaiannya orang Quraisy, sama dengan model pakaiannya Abu Jahal, Lahab dan yang lainnya, maka itu bukti kalau itu laisa litasyri'. Wa inama wada'al Islam, namun Islam meletakkan syarat-syarat pakaian, kaedah-kaedah untuk berpakaian bagi laki-laki dan perempuan, yang kaedah-kaedah ini bisa disimpulkan dari dalil Quran dan Sunnah. Dan orang yang beranggapan bahasanya model pakaian itu litasyri', wajib datangkan dalil ketika Islam itu masuk ke berbagai negeri, kemudian penduduk negeri tersebut berubah pakaiannya. Ketika Islam masuk ke negeri Syam, masuk ke Irak, masuk ke Mesir, dan di tempat-tempat yang lain, masuk Persia, masuk ke Romawi, maka perlu kedatangan riwayat yang menunjukkan kalau mereka kemudian ganti model pakaian. Jika tidak, maka al-zahir, kemungkinan besar jika tidak dijumpai riwayat tersebut, karena ini juga terjadi kemudian revolusi besar-besar dalam masalah pakaian yang dialami oleh penduduk satu itu, mesti ada beritanya. Terdapat banyak negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin, dan jika di masing-masing negeri itu terjadi revolusi model pakaian, ubahan tiba-tiba dalam satu minggu atau dalam satu pekan, maka mesti kabar ini kabar yang masyhur dalam sejarah. Jika tidak, tidak ada riwayat, maka az-zahir. Saya katakan az-zahir. Kemungkinan besarnya ya berarti penduduk tersebut tetap berpakaian sebagaimana pakaian yang dulu mereka pakai dalam masalah modelnya, dan mereka perbaiki dalam masalah syarat-syarat berpakaian. Maka anggapan sebagian orang bahasanya model pakaian adalah satu hal yang masyru', satu bagian dari syariat, itu satu hal yang tidak benar. Tidak usah jauh-jauh, foto-foto lama orang Saudi sama kondisi baru pakaian orang Saudi itu berbeda. Foto-foto lama Saudi ketika zaman sebelum Malik Abdul Aziz misalnya, itu tidak berbeda dengan kondisi pakaian orang Saudi sekarang. Ya sudi. Ubatia min al-aqali nawan akhir bahwa maqalahu sallallahu alaihi wasallam bayanan min mujmalin. Fahadha hukmuhu umul mujmali. Fa in kana wajiban fal fi'lu wajibun. Fa in kana manduban fil fi'li mandub. Fal fi'lu mandubun. Lakin al wajibun ala rasuli sallallahu alaihi wasallam mutlaqan hatta yahsul balagh. Tumma yakunu hukmuhu hukmi al-ummati fi dhalik. Fa misalu al-wajibi mashuhu ra'sa kullahu bayanan li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. Wa misalu al-mandubi salatuhu sallallahu alaihi wa sallam ra'ataini inda maqami ba'da tawabihi bayanan li qawlihi ta'ala wastakhidhu bil maqami ibrahima musalla. Wafat nafal hafizu ibnu Hajarin al ijma' ala jawazi oqatin oqatay tawafi oqatay tawafi ila ayi cihati cihati min cihatil kabati. Kemudian babak yang minal af'al dan masih tersisa perbuatan Nabi naun akhir jenis yang lain yang belum disinggung atau yang tidak disinggung oleh matan, itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi penjelasan untuk perintah global yang ada dalam Al-Qur'an. Maka pendapat tsara fa hukmuhu hukmul mujmal, maka hukumnya adalah mengikuti hukum perintah global yang ada dalam Al-Qur'an tadi. Jika hukum globalnya adalah wajib, maka praktek yang Nabi lakukan wajib kita ikuti. Jika hukum globalnya adalah anjuran falfi'lu mandubun, maka perbuatan tersebut hukumnya anjuran akan tapi wajib atas Rasul secara mutlak. Kenapa kok wajib? Hatta yasulal balahu, sehingga terwujudlah al-balak tablighu risalah. Tuma yakunu, kemudian setelah Nabi melakukannya sekali, sekali untuk Nabi wajib. Tuma yakunu hukmal ummati, kemudian status Nabi sebagaimana umatnya fidalika dalam masalah itu, yaitu dianjurkan. Famithalul wajibi, maka contoh wajib adalah mengusap seluruh rambut kepala. Bayan adanya adalah penjelasan untuk firman Allah Ta'ala wamsaw biru'usikum, usaplah kepala kalian. Contoh yang mandub, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat di dekat makam Ibrahim setelah selesai tawaf. Ini adalah penjelasan untuk atau praktek nyata untuk perintah, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dalam Fathul Bari adanya ijma' ulama bolehnya 2 rakaat tawaf di arah manapun dari arah Ka'bah. Boleh jadi sisi timur Ka'bah, sisi barat Ka'bah, utara dan selatannya Ka'bah. Wallahu a'lam. catatan berkaitan dengan keterangan pensyarah di sini. Berkaitan dengan perbuatan Nabi yang merupakan bayan mujmal, maka insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tidak sebagaimana yang dipilih oleh pensyarah. Akan tetapi perbuatan Nabi untuk bayan mujmal itu adalah mengikuti dan melihat perbuatan Nabi itu sendiri, masing-masing dari perbuatan Nabi sendiri. Jika perbuatan Nabi tersebut terdapat dalil menunjukkan itu wajib, maka wajib. Jika tidak, maka semata-mata perbuatan mustahab. Ala rajih sebagaimana telah kita bahas yang lewat. Karena jika kita menganut kaidah yang disampaikan oleh pensyarah di sini, maka kita kerepotan. Kerepotannya apa? Maka nanti hukum asal praktek sholat Nabi itu wajib. Karena itu bayan mujmal untuk wa'akimus sholat. Maka ada perintah yang mujmal, tegakkanlah sholat, kerjakanlah sholat. Seperti apa sholat dikerjakan? Maka penjelasannya, ini adalah perintah global, penjelasannya ada dalam hadis. Penjelasannya dalam hadis. Maka berarti praktek Nabi dari takbiratul ihram sampai salam, perbuatan Nabi pada asalnya wajib. Karena itu bayan mujmal. Maka jadinya siapa yang mengatakan itu mandub, wajib datangkan dalil. Tapi itu mandub. Wong itu bayan mujmal. Dan ini tentu satu hal yang sangat merepotkan dan sangat menyulitkan. Dan ulama yang memakai kaidah ini bayan mujmal, perbuatan Nabi untuk bayan mujmal hukumnya mengikuti hukum mujmal, itu terlihat tidak konsisten di bab ini. Terlihat tidak konsisten di bab ini. Dalam masalah gerakan-gerakan sholat, ternyata mereka tidak. Oh, berarti harusnya hukum asal perbuatan Nabi dalam sholat adalah wajib. Dan ini bayan mujmal. Namun ternyata tidak. Demikian juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata cara mandi Nabi hukumnya wajib asalnya. Karena itu bayan mujmal dari perintah Allah, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka mandilah. Gimana tata cara mandi? Mujmal. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatannya. Namun nyatanya perbuatan Nabi, detail perbuatan Nabi dalam masalah mandi junub, hukumnya mandub. Maka yang tepat, wallahu a'lam, perbuatan Nabi untuk bayan mujmal adalah tidak melihat hukum mujmalnya, namun melihat masing-masing dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini untuk contoh, maka penulis atau pensyarah mengatakan mengusap seluruh rambut kepala hukumnya wajib. Dengan alasan karena itulah praktek Nabi, Nabi mengusap seluruh kepalanya, dan ini adalah bayan mujmal untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, usaplah kepala kalian. Maka berkaitan dengan hal ini, insya Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, mengusap seluruh kepala itu tidak wajib, sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Tidak sebagaimana Hanabilah yang mewajibkan mengusap seluruh rambut kepala. alasannya, ataupun alasan Hanabilah kalau ini bayan mujmal, maka telah kita jawabannya adalah tadi. Kemudian yang kedua, ini adalah semata-mata perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi itu menghasilkan hukum anjuran. Kemudian yang ketiga, terdapat riwayat yang sahih dari dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengusap sebagian kepala. Mereka mengusap sebagian kepala, ya, dari Ibnu Umar siapa lagi. Ada dua sahabat yang wudu dan mereka hanya mengusap sebagian kepala saja. Kedua riwayat dalam hal ini yang dibawakan oleh Ibnu Hazm di Muhalla. Kemudian Ibnu Hazm berkomentar, dan aku tidak menjumpai sahabat lain yang menyalahkan dan menyelisihi kedua sahabat tersebut. Tidak ada dijumpai pendapat sahabat lain yang menyalah-nyalahkan apa yang dilakukan oleh dua sahabat ini berwudu, dan dia hanya mengusap sebagian kepalanya. Nah, kemudian kita masuk pada hal yang ketiga berkaitan dengan diri Nabi setelah ucapan Nabi yang dijelaskan panjang lebar, kemudian perbuatan Nabi yang dijelaskan agak panjang, kemudian al-iqrar, masalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimallahu wa iqra'u sahibi syari'ati 'ala al-qawli huwa qawlu sahibi syari'ati wa iqra'uhu 'ala al-fi'li ka fi'lihi wa ma fa'ala fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukma ma fu'ila fi majlisihi. Dan persetujuan pemilik syariat yaitu Nabi atas satu perkataan, maka statusnya adalah sebagaimana perkataan Nabi. Dan persetujuan Nabi atau diamnya Nabi atas perbuatan sahabat, tapi lihi statusnya sebagaimana, status hukumnya sebagaimana perbuatan Nabi. Dan apa yang dikerjakan di masa hidup Nabi, namun tidak di hadapan Nabi, tidak di majelisnya Nabi, dan Nabi mengetahuinya dan tidak menyalahkannya, maka statusnya sebagaimana status hukum untuk perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi. Wahyu. Hukm al-fi'li dzakara ba'dahu al-iqrar. Dzakara ba'dahu al-iqrar. Ini maf'ul bihnya dzakara. Li'annahu min as-sunnati kama taqaddama wa suratuhu an yasqutu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-inkari qawlin aw fi'lin baina yadayhi aw fi asrihi wa alima bihi fa qulu amrin aqara rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa lam yunkir ala fa'lihi fa in kana qawlan fa in kana qawlan fa huwa qawlu kaqawlihi sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi'lan fa huwa kafi'lihi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam maksumun an yukira ahadan an ay yukira ahadan ala khata'a khata'in aw khata'in aw maksiyatin kima yata'adu bisyati. Nah, walamma setelah penulis menjelaskan hukum perbuatan Nabi, maka beliau sebutkan setelah itu persetujuan Nabi, karena iqrar termasuk sunnah sebagaimana keterangan yang telah lewat. Suratuhu, dan gambaran dari iqrar adalah, iqrar Nabi adalah Nabi mendiamkan tidak mengingkari satu perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi atau dilakukan di zaman Nabi, wa alim bi, dan Nabi mengetahuinya. Maka semua perkara yang didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak mengingkari pelakunya, maka jika hal tersebut adalah ucapan, maka statusnya sebagaimana ucapan Nabi. Jika itu perbuatan, maka statusnya sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah seorang yang terjaga dari membiarkan, mendiamkan seseorang melakukan kesalahan atau maksiat berkaitan dengan masalah syariat. Assalamualaikum. Al-Habasyata ila'abuda fil masjidi min ajli ta'lifi al-Islam kama fi hadithi Aisyata radiyallahu anha qalat ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal-Habasyatu ila'abuda bihirabihim sal bil qatili liqatilihi qawluhu wa ma qila fi waqti. Nah, contoh persetujuan Nabi atas perbuatan sahabat adalah persetujuan Nabi pada orang-orang Habsyi, orang-orang Afrika, Ethiopia, untuk bermain di masjid min ajli ta'lif alal Islam, dalam rangka untuk melembutkan hati orang dengan Islam. Bagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di pintu rumahku dan orang-orang Habsyi bermain dengan tombak mereka di masjid. Ya, catatan kaki hirab, haknya dikasrah, jamak dari hirba, wa ya'alatun duna ramhi. Ya, dia suatu alat semisal tombak, namun lebih kecil daripada tombak. Ya, lebih pendek daripada tombak. Kalau diceritakan lama ada ini, dan contoh yang lain adalah persetujuan Nabi terhadap Qais bin Amr radhiyallahu anhu ala qada raqatil fajri ba'da salat, yang mengqada dua rakaat qobliyah subuh. Diqada ba'da salati, dikerjakan setelah mengerjakan, langsung setelah mengerjakan salat subuh. Padahal waktu yaitu setelah subuh adalah waktu terlarang untuk salat. Diatulah Tirmidzi, hadisun sahihun fi turuqih, hadis yang sahih dengan banyak jalurnya. Maka ada seorang sahabat begitu selesai salat subuh, dia salat dua rakaat lagi. Ditanya, kamu sholat apa? As-salatu subuh arba'an, apakah sholat subuh empat rakaat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tersebut mengatakan, wahai Nabi, aku tadi belum qobliyah subuh, maka ini saya qada, maka saya kerjakan setelah selesai sholat subuh, dan Nabi diam. Maka ini contoh ikrar, harusnya bukan ikrar alal qaul ya, ikrar alal fi'l. Maka sebagaimana kesimpulan lajna, bahwasanya untuk orang yang tidak sempat melakukan qobliyah subuh, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dikerjakan setelah di waktu duha, dan ini mustahab karena ini berdasarkan qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dikerjakan langsung setelah selesai salat subuh, dan ini mubah berdasarkan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh persetujuan Nabi atas perbuatan, kalau di sini tertulis qaul. Kalau sudah. Oh, benar ya, perbuatan dulu ya tadi. Perbuatan dulu. Dan contoh persetujuan Nabi atas qaul adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar ala qaulihi dengan perkataan Abu Bakar memberikan salap al-qatil kepada qatilnya. Salap orang kafir yang terbunuh di medan jihad kepada orang yang membunuhnya. Salap itu adalah barang yang ada, harta yang ada di badan si kafir yang terbunuh. Mungkin di dompetnya ada uang, atau ada HP, atau ada ada kalung emas di lehernya atau yang lain. Maka itu adalah hak tentara kaum muslimin yang membunuhnya. Au Sarah habihi bil idahi wa dafu tawahumi al istisasi bima fi majlisihi. Wa misalu dalika kisatu Mu'adzin radiyallahu anhu haythu kana yusalli al-isha'a ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam summa yansarifu ila qawmihi wa yusalli bihim fahiyya lahu tatawu'un walahum faridatun. وهذا ليس في القول ليس في القوة فالواقعي بين يديه صلى الله عليه وسلم لاحتمال أنه لم يدرك صلى الله عليه وسلم. وإن كان الغالب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أئمة الذين يصلون في قبائل المدينة ومما يؤكد ذلك قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ كما في حديث جابر رضي الله عنه. وقد استدل بحديث استدل بحديث معاذ رضي الله عنه من أجاز صلاة المفترض صلصة متنفر بناء على هذا الاعتبار وهي مسألة خلافية والله أعلم بالصواب. Wama fa'alal mukallaf, dan apa yang dilakukan oleh mukallaf atau diucapkannya di waktihi, artinya di zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak di majlisnya, artinya Nabi tidak melihatnya secara langsung, akan tapi Nabi mengetahuinya dan tidak mengingkarinya, maka status hukumnya adalah sebagaimana apa yang dikerjakan di majlis Nabi, artinya di hadapan Nabi, yaitu fidalalati menunjukkan hukum bolehnya perbuatan tersebut atau ucapan tersebut. Sebenarnya hal ini sudah tercakup dalam keterangan yang lewat, yaitu dalam kalimat iqrar sahibu syariah. Akan tapi penulis di sini menegaskan hal ini lil idah untuk memperjelas dan untuk mencegah adanya anggapan bahwasanya takrir itu khusus berlaku untuk apa yang terjadi di hadapan Nabi. Contoh yang termasuk dalam hal ini adalah kisahnya Mu'adz radhiyallahu anhu haitsu kana yusalli al-isya'a, di mana beliau salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumayan sarifu, kemudian Mu'adz itu kembali ke kaumnya lalu salat jadi imam untuk kaumnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahaya, maka sholat isya' yang kedua itu adalah sholat sunnah untuk Mu'adz, namun sholat fardu untuk kaumnya. Ini berdalil dengan hadis ini, laisa bil quwwah, tidaklah sekuat kal waqi' dengan sebuah realita yang ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diihtimalkan ada kemungkinan bahwa kejadian ini tidak sampai kepada Nabi, meskipun kan al-ghalib al-dhanni, sangkaan kuat mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui para imam yang sholat di kabilah-kabilah di dekat kota Madinah. Dan sangkaan kuat ini dikuatkan oleh kisah Arab Badui yang mengadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan Mu'adz yang suka memanjangkan sholatnya, baca surat Al-Baqarah untuk sholat isya. Dan itu untuk sholat isya yang ditanya kepada Arab ini, sholat isya. Bukan dalam hadis Jabir. Maka ini menunjukkan kalau Nabi tahu Mu'adz jadi imam lagi. Karena Nabi ya, kalau selesai sholat Nabi biasa melihat siapa sahabatnya, atau mungkin ketika itu isya tidak ada lampu ya. Ya kemungkinan kemungkinan kuat lah, meskipun tidak yakin karena di masjid tidak ada lampu. Baru ada semacam lampu di zaman Umar, dan lampunya semacam obor, lampu yang dipakai ketika itu di zaman Umar semisal obor. Ya, maka berarti berdasarkan contoh yang dibawakan oleh pensyarah, maka kata-kata penulis wa alima bihi itu ya, cukup dhon. Dan ada sangkaan kalau Nabi mengetahuinya. Namun ternyata Nabi tidak menyalahkannya. Dan hadis Mu'adz, kisah Mu'adz tersebut jadikan dalil oleh ulama yang membolehkan orang yang sholat fardu itu sholat jadi makmum orang yang sholat sunnah. Dan ini adalah masalah khilafiyah istihadiyah di antara para ulama. Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Imam Syafi'i mengharuskan sholat harus sama, niat antara imam dan makmum harus sama berdasarkan hadis inna maju'idal imam muli utamma bihi falatakhtalifu alihi. Janganlah kalian menyelisih imam. Maka kata Imam Syafi'i di antaranya adalah menyelisih imam dalam niat. Menyelisih imam dalam niat tidak boleh. Dan sebagian ulama membolehkan perbedaan niat antara makmum dan imam, dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Adapun alasan Imam Syafi'i dengan falataqtalifu alaih, maka kita katakan falataqtalifu alaih telah Nabi jelaskan dalam terusnya hadis apa yang dimaksudkan. Faidha kabbara fakabbiru, jika imam takbir maka tidaklah kalian takbir, dan seterusnya hadis. Dan satu hal yang tidak dibahas di sini, satu perbuatan yang ada di zaman Nabi dan Nabi kemungkinan besar tidak mengetahuinya, dan Nabi tidak melarangnya dan tidak turun wahyu Al-Quran yang melarangnya. Maka apakah perbuatan tersebut hukumnya boleh? Ini para ulama usul dalam hal ini berselisih pendapat. Sebagian ulama mengatakan itu berarti adalah perbuatan yang boleh dilakukan. Satu perbuatan yang ada di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu perbuatan yang ada di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan besar Nabi tidak mengetahuinya dan tidak ada larangan dari Nabi, tidak ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut, obatan tersebut boleh dikerjakan. Ini disebut dengan takdirullah, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang dipilih dan dianut oleh Ibnu Taimin di Al-Usul min 'Ilmi Usul, dan ini juga kaidah yang dipilih dan dipakai oleh Syaikh Muhammad bin Sulaimin, Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, di sebagaimana saya kita bagaimana ada di sebagian fatwa beliau yang baru saja saya baca semalam. Maka beliau berdalil dengan takdirullah, satu perbuatan yang ada di zaman ketika Nabi hidup. Kemungkinan besar Nabi tidak tahu, namun Nabi tidak melarang, dan tidak ada ayat Quran dan tidak ada wahyu yang melarangnya, maka itu boleh dikerjakan. Di antara alasan atau dalil kaidah ini adalah perkataan Jabir, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Kami melakukan azal ketika Quran masih turun. Artinya ketika Nabi masih hidup. Artinya Jabir berdalil dengan tidak adanya ayat Al-Quran atau wahyu yang melarang azal di ketika wahyu masih turun, dijadikan dalil oleh Jabir sebagai dalil kalau itu tidak terlarang namun boleh dilakukan. Maka mungkin bisa kita katakan bahasanya kaidah ini dianut oleh Jabir. Satu perbuatannya ada di masa Nabi. Kemungkinan besar Nabi tidak tahu, semisal urusan rumah ini. Dan ini di era Nabi, Nabi tidak melarang, tidak ada wahyu yang melarang. Maka itu adalah indikator yang agak kuat atau cukup kuat menunjukkan kalau bolehnya perbuatan tersebut. Ini kan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada bulan kan? Sudah ditanyakan ke saya? Masjid tidak dikasih lampu. Itu kan lampu rumah. Masjid tidak dikasih lampu.